waktu ku cari hingga putus asa diri. Tenang. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka. Kita untuk saling berjaya.